Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mawdu' man yaqra lana. Bergiliran ya, gilirannya siapa sih? Gilirannya siapa? Ya ini bergiliran, yang takrib juga bergiliran. Siapa yang belum membaca ini sejak akhir-akhir ini? Hah? Fadhal. Hafiz. Harus merata. Yadur, yadur. Kullu wahid lahu daw. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh Al-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-mawdu' qawluhu wal-kadhibul mukhtalatul masnu'u ala al-Nabi fadhalika al-mawdu' Terasyar Asyar. Hada huwa thani wa thalathun min aqsamil hadithi fil manzumah وهو آخرها وأشار إليه بقوله و أي والثاني والثلاثون من الأقسام والحديث الموضوع. Ya, ini yang ke-32 dan yang terakhir. Naam. Wa ya ay wa thani wa thalathun min aqsam wa huwa al-hadith al-mawdu'. والكذب المختلف المصنوع على النبي فذاك الموضوع. طيب جاء في اقرأ جاء في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني. الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بالفتح وضعا حطه وأسقطه. وقال الحافظ ابن دهية الموضوع الملصق وضع فلان على فلان كذا ألصقه به. طيب الشيخ disini menukil dari kitab تنزيه الشريعة المرفوعة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوع karya Ibn Arraq Al-Kinani menjelaskan tentang makna al-mawdu' lughatan ism maf'ul min wada'a syai'a yada'uhu bil fathhi. Keterangan bil fathhi kembalinya ke ad-dad, ya, karena pada dhabt wazan, jika wazannya fa'ala itu mesti ya-nya fa'nya ya itu bil mudari'nya ya fa'ala yaf'al itu mesti ya. Ya, kemudian lamnya dhamma, jadi yang berbeda itu yang berubah ainnya kan? Ya. Ainnya itu bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, ya kan? Nah, itu yang dijelaskan. Jadi bil fathhi maksudnya dhamnya ini ainul kalimah bil fathhi. Nah. Ini salah cetak nih. Wada'a asy-syai'a yada'uhu, ya kan? Yakni alal asl dirafa'. Nah. Artinya wada'an. Wada'a syai'a yada'uhu wada'an. Ah begitu maksudnya. Meletakkan sesuatu. Yani hattahu wa asqatahu. Hattahu wa asqatahu, yani menjatuhkannya, ya, meletakkannya di situ. Naam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Dihyah al-mawdu' al-mulsaq. الموضوع الملصق yang الموضوع yakni yang diletakkan, yang diletakkan الملصق. وضع فلان على فلان كذا, yani fulan meletakkan, ya, kepada fulan demikian, yakni alsaqahu bihi, dia meletakkannya dengannya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini meletakkan di sini. Ini kan dilekatkan. Baik. Wa amma istilahah. Wa amma istilahan fabanahu biqawlihi al-kadhibu. Ay al-makdhubu. المختلق بفتح اللام أي المبتكر الذي لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم بوجه المصنوع أي من صنع واضعه وهي تأكيد لسابقاتها على النبي صلى الله عليه وسلم افتياتا عليه صلى الله عليه وسلم فذلك أي الحديث الذي بيناه هو الحديث الموضوع أي اصطلاحا. Adapun maknanya secara istilah, fa abanahu biqaulihi, yani al-biquni abanahu biqaulihi, dia menjelaskannya dengan ucapannya di al-bait di al-mandhuma al-kadhibu, al-kadhibu al-makdhub. Jadi na'am al-kadhib al-mawdu' al-makdhub, na'am al-mukhtalaq al-maghdhub, yakni sesuatu yang dusta al-mukhtalaq fathil lam ay al-mubtakar alladhi la yunsabu ilayhi sallallahu alaihi wasallam biwajh. Naam, yakni sesuatu yang dikarang, nah, diada-adakan, yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhin, dari sisi manapun, ya, biwajhin dari sisi manapun tidak bisa disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masnu', yakni yang dibuat-buat gitu, ai min sun'i wadi'ihi, dari perbuatan orang yang memalsukannya. Nah, ia ta'kidun li sabiqatihi, kata ini al-masnu' ini penguat, penegas kata-kata sebelumnya. Kan ini semakna semua ini. Al-kadhib, yani al-maktub, al-mukhtalaq, al-masnu'. Nah, ini sesuatu yang dusta, yang dikarang, yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Nah, begitu. Alan Nabi, atas Nabi SAW. Iftiyatan alih, SAW. Nah. Penyandaran dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelancangan terhadap Nabi menyandarkan sesuatu yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dusta atasnya. Na'am, fa dalika ay al-hadith alladhi bayyanahu huwa al-hadith al-mawdu' ay istilah, itu hadith yang kami jelaskan dengan kalimat tersebut, yaitu al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu' 'ala an-nabi, hadits itu adalah al-mawdu', secara istilah. Nah, tara wal 'alaqatu baina al-ma'na al-lughawi wal istilahi hiya anna al-hadith al-mawdu' hadith muttarah la yastahiqqu ar-raf'a aslan ulsiqa bin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa minhu bara'un. Jadi keterkaitan antara makna bahasa dan makna istilah, yaitu al-hadith al-mawdu' hadith palsu, al-hadith muttarah, hadith yang muttarah, sudah kita lewati istilah ini, muttarah, yakni yang dibuang. La yastahiqqu ar-raf'a aslan, ya, tidak pantas untuk diangkat, ya, dari asalnya. Pada asalnya tidak pantas untuk dianggap. Nah, karena itu sesuatu yang sudah dijatuhkan, dibuang. Nah, ulsiqa bin Nabi, dilekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa minhu bara'un. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersih, terlepas, ya, darinya. Nah, tatimmat tatimmatun الأولى ما ذكره الناظم في حد الحديث الموضوع هو الذي جرى عليه العلماء والأمر فيه كذلك، لكن زاد الحافظ الذهبي أمرا مهما فيه، وهو ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. كمل. ولا يشترط اجتماع الأمرين ليحكم عليه بالوضع، بل يكفي فيه أحدهما، ولا شك أن وجودهما يزيد الأمر سوءا. كمل. نقل الحافظ السيوطي في التدريب عن الحافظ ابن الجوزي قوله ما أحسن قوله ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. تتمات الوقت التتمة الأولى. Nah, tambahan yang pertama sebagai pembahasan apa yang disebutkan oleh An-Nawawi, yakni Al-Baiquni maksudnya ini. Di sini di Al-Manzum Al-Baiquni ya, fi haddil hadith al-mawdu', tentang definisi hadith al-mawdu', huwa alladhi jara'u 'alaihi al-ulama. Itulah yang ya dijalani oleh ulama. Itulah definisi yang dijalani oleh ulama, yang dipakai oleh ulama. Wal amru fihi kadzalik, perkaranya ya memang demikian, kata Syekh Al-Bukhari, memang demikian perkaranya, ya memang definisinya seperti itu, memang definisinya seperti itu. Nah, lakin, nah ini tambahannya ini, lakin زاد الحافظ الذهبي أمرا مهما فيه. الحافظ الذهبي menambahkan perkara urgen, perkara penting padanya sebagai penyempurna definisi ini, yaitu makana matnuhu mukhalifan lil qawaid wa rawihi kadzaban. Hadis yang matannya menyelisihi kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah syariah. Nah, istilah ini sudah kita lewati pada penjelasan hadis matruk. Nah, apabila rawinya muttaham bil kadzib, yaitu an la yurwa dzalikal hadis illa min jihatihi wa yakuna mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Baik, sehingga dia muttaham bil kadzib. Kalau ini matnuhu mukhalifan lil qawaid wa rawihi kadzdzaban. Rawinya memang kadzdzab. Riwayatnya mukhalif lil qawaid dan rawinya kadzdzab, maka ini maudhu'. Yang sebelumnya itu matruk, tidak sampai pertingkatan maudhu', karena rawinya masih muttaham bil kadzib, belum difariskan kadzab, karena hadis itu hanya datang dari jalurnya dan menyelisihi al-qaid ma'lumah. Kalau ini riwayatnya menyelisihi qaid ma'lumah dan dia kadzab, berarti maudhu'. Syekhun al-Bukhari di sini menjelaskan bahwa tidak dipersyaratkan dua perkara itu yang disebutkan adz-dzahabi, dua-duanya harus ada sekaligus. Kan dua yang disebutkan tadi itu. Maka nama mukhalif al-qawaid hada wahid, athani rawihi kadzdzab. Nah, dua. Nah, tetapi tidak dipersyaratkan untuk difonis sebagai hadis maudhu', tidak harus dua-duanya ada sekaligus, begitu. Ya, kama ada bil waqt. Bal yakfi fi ahaduhuma, melainkan cukup salah satunya saja. Nah, ini kan tambahan ya. Artinya definisi asalnya apa? Tetap kembali ke definisi yang dijalani oleh ulama. Apa yang sudah disebut? Yaitu yang disebutkan al-mandhum. Apa itu tadi? Al-kadhibu, yakni al-makdhub, al-mukhtalaq, al-masnu'u ala nabi. Nah, ini. kemudian itu mukhalif lil qawaid misalkan, atau rawinya dia tidak mukhalif lil qawaid tapi rawinya kan kadzdzab. Jadi bal yakfi ahaduhuma wa la syakka anna wujudahuma yazidul amra su'an, dan tidak diragukan jika diragukan bahwa keberadaan dua-duanya semakin menambah buruk kepalsuannya. Jadi sudah mukhalif lil qawaid, rawinya juga kadzdzab, ya semakin parah. Nah, apabila rawinya kadzdzab itu sudah cukup. Apabila matannya mukhalif lil qawaid sudah cukup. Nah, kemudian di sini Al-Hafiz As-Suyuti menukil dalam kitab Tadrib dari Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi qawlahu, ucapannya ma ahsana qawl al-qa'il, yani sirah ta'ajjubiyah ya, ma ahsana qawl al-qa'ili, betapa bagusnya ucapan orang yang berkata idza ra'aita al-haditha yubayinu al-ma'qula, apabila anda melihat satu hadis menyelisihi logika, yakni logika yang benar ya, menyelisihi logika ya yang sesuai dengan akal yang jelas ya pemikirannya, au yukhalifu al-manqula, atau menyelisihi al-manqul, menyelisihi sesuatu yang berdasarkan dalil naqli. Al-manqul itu yang berdasarkan dalil naqli. Nah, yang ada dalil naqlinya ayat atau hadis. Au yunaqidu al-usul, atau dia kontradiktif dengan al-usul, dengan prinsip-prinsip syariah, pokok-pokok syariah. Salah satu dari ini. Fa'alam annahu maudhu', maka ketahuilah sesungguhnya itu palsu. Logika yang benar, yang sharih, yang jelas, ya. Nah, berbeda dengan ini. Al-manqul dari Al-Quran, dari hadith-hadith Nabi SAW, juga berbeda dengan prinsip-prinsip dalam syariat, pokok syariat yang jelas dari dalilnya, juga menyelisih ini berarti palsu. Kelas mawdu' ada. Hah? At-tatimmah tsaniyah, ats-tsaniyatu ruwatul haditsil mawdu'i 'ala qismaini. القسم الأول قسم تعمد الكذب والاختلاق ولهم في ذلك أسباب سترد بعد بحول الله، وحكم هؤلاء أنهم كذابون مطرحون وهم عدة كمحمد بن أحمد بن عيسى الوراق ونحوه. الشيخ di sini menjelaskan kepada kita bahwa rawi-rawi hadis yang palsu itu diklasifikasi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang ta'ammad al-kadhiba wal-ikhtilaq, yang memang sengaja berdusta, sengaja mengarang-ngarang, mengada-ada, membuat-buat hadis palsu. Nah, mereka melakukan itu karena beberapa faktor. Ya, di sana ada sebab, faktor-faktor yang menjadikan mereka melakukannya. Apa saja asbab itu, sataridu ba'du bihaulillah, akan datang nanti ya bihaulillah. Baik, hukumnya kata Syekh tentang mereka, mereka di kategorinya adalah kadzabun muttarahun, para pendusta ya. Baik, yang tidak bernilai, tidak berharga, yang dibuang ya. Wa hum iddatun, dan mereka iddah, sejumlah orang. Ada sejumlah rawi yang difonis kadzabun muttarahun, yang memang sengaja melakukan, memasukkan hadis. Contoh yang disebutkan salah satu nama di sini, Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Warraq. Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Warraq. Baik, al-qismu tsani qismun la yata'ammadu al-kadhiba lakin asabathu ghaflatun fa akhta'a أو كان يقبل التلقين أو أدخل عليه في حديثه ما ليس منه فحدث به أو أنه روى أحاديث لم يتحملها. طيب. Yang kedua, golongan yang tidak sengaja berdusta. Nah, tidak sengaja. Wajib, tetapi dia terkena ghaflah. Dia lalai, fa'akhta'a, sehingga keliru. Atau, karena dia menerima talqin. Ya. Ada orang yang mentalqin, membisik, menyampaikan sesuatu, kemudian dia tertalkinnya nih, dia terima gitu, kemudian dia riwayatkan, padahal itu bukan hadisnya. Atau udkhil alaihi fi hadithi ma laysa minhu hadatsa bihi. Nah, atau dimasukkan padanya dalam hadisnya yang bukan bagian dari hadisnya sebenarnya, kemudian dia meriwayatkannya, padahal itu bukan bagian dari hadisnya. Nah, atau meriwayatkan hadis-hadis yang dia sebenarnya tidak membawanya, dia tidak membawa hadis itu, kok dia riwayatkan, akhirnya terjerumus dalam hadis yang palsu yang diriwayatkan. Nah, di sini dimukil keterangan Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Al-Fiyahnya Al-Qura. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi fi Al-Fiyatihi wal-Wadi'una ba'duhum qad sana'a من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. نعم الحافظ الذي راك dalam Al-Fiyahnya menjelaskan tentang golongan ini ya. Walwadi'una, para pemalsu hadis. Alwadi'una disini, para pemalsu hadis. Ba'duhum qad sana'a min indi nafsihi. Ini klasifikasi yang pertama, golongan yang pertama. Ba'duhum qad sana'a min indi nafsihi. Yani ba'duhum qad sana'a min indi nafsihi. Sebagian mereka telah membuat-buat hadis palsu itu dari dirinya sendiri. Memang dia mengarang. Ya, dia mengarang kedustaan memang dari dia sendiri memang sumbernya, karangannya, dustanya dia. Baik, ini golongan yang pertama kan, qismun ta'ammad al-kadzib. Ya. Baik. Golongan yang kedua, wa ba'dun wada'a kalama ba'd al-hukama fil musnadi. Masih golongan yang pertama ini. Ya. Belum golongan yang kedua. Baik. Dan sebagian wada'a kalama ba'd al-hukama fil musnadi. Sebagian mereka memasukkan dengan cara ini, sengaja juga ini, termasuk yang sengaja, tapi bukan karangannya, bukan kata-katanya sendiri. Yang pertama kan min indi nafsi, berarti kata-katanya sendiri ya, dia sendiri yang mengarang-arang gitu. Yang ini juga sengaja, masih golongan yang pertama, sengaja, tetapi dia memetik dari ucapan sebagian orang-orang bijak, ucapan orang-orang bijak ba'dil hukama. Ya. Baik, yang ada dalam hadis-hadis yang musnad, riwayat-riwayat yang musnad. Dia sandarkan itu sebenarnya kalam hukama, dia sandarkan kepada nabi, kan palsu. Karena itu bukan kalam Rasul, melainkan kalam ba'dil hukama. Tamam. Wa minhu naw'un wad'uhu lam yuqsadi. Ini golongan yang kedua, yang tidak sengaja. Nah, termasuk dari hadis palsu naw'un, tayyib, jenis hadis palsu wad'uhu, pemalsuannya lam yuqsadi. Akhirnya lam yuqsad ya, tidak dimaksudkan sebenarnya, tidak sengaja. Nahu, contohnya hadithi thabitin, hadith rawi yang bernama Thabit, yaitu isi hadisnya nanti akan disebutkan lengkapnya, kisahnya kenapa itu terjadi pada hadis, karena ini bait syair ya. Man kathurat salatuhu, yaitu hadisnya Thabit yang mengatakan man kathurat salatuhu, barang siapa banyak salatnya. Maksudnya nanti akan datang ya. Tidak akan datang nanti, jadi tidak perlu dicatat. Yaitu man kathurat salatuhu billayli, barang siapa banyak salatnya di malam hari, hasuna wajhuhu binhar. Ya, bercahaya wajahnya di siang hari. Jadi bagus ya, bercahaya wajahnya di siang hari. Nah, itu hadis Thabit. Ini tidak sengaja dia. Al-haditha, jadi man nahwu hadits Thabitin, yaitu man kathurat salatu al-haditha. Al-haditha maksudnya akmilu al-hadits. Akmilu al-haditha, lengkap sendiri hadisnya. Baik. Wahlatun sarat, wahlatun ay ghaflatun. Salah satu makna wahla di kamus yaitu ghaflah. Jadi wahla di sini artinya ghaflah. Kelalaian darinya yang sarat. Dari kata sara, yasri, yakni jarat, jaraya, jadi yang terjadi. Nah, wahlatun sarat, yakni wahlatun waqa'at, jarat waqa'at. Kelalaian yang terjadi padanya, sehingga muncullah hadis palsu itu. Nanti kisahnya akan disampaikan. Nah, wal hukmu anna rawiya nafsahu la yu'tabaru kadzaban, lakin yusufu hadithuhu bi annahu hadithun kadzibun aw mawdu'un. Nah, hukumnya golongan yang kedua ini, bahwa rawi itu sendiri tidak dianggap sebagai kadzab. Dia tidak difonis kadzab. Nah, lakin yusufu hadithuhu bi annahu hadithun kadzibun aw mawdu'. Tetapi hadis yang dia riwayatkan disifati sebagai hadis dusta atau hadis palsu. Tapi rawinya tidak difonis kadzab. Waduh, bedanya golongan yang pertama yang kedua karena dia tidak sengaja. Nah, mitlu contohnya, ini contoh yang disebutkan oleh rawi tadi, yaitu hadis Thabitin man kathurat salatuhu al-haditha wahlatun sarat. Ini mitlu ma mathala bihi al-Hafidz al-Iraqi wa huwa hadits Musa bin Thabit az-Zahid, fa innahu lam yaqsidi al-wad'a. والقصة أنه دخل على شريك ابن عبد الله النخعي وهو يحدث بحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما دخل عليه رأى سمت موسى فأعجبه فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ومتن حديث جابر هو يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد نقطة الحديثة. فخرج ثابت يحدث عن شريك عن الأعماش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا منه غفلة لا قصدا وتعمدا. نعم. ديني شنطة يا سكان الحديث العراقي. هذا حديث موسى بن ثابت الزاهد. Nah, di sini kan dikatakan nahwu hadits Thabitin man kathurat salatuhu. Nah, itu namanya persisnya Musa bin Thabit Az-Zahid. Nah, ya, digelari sebagai orang yang zuhud. Baik. Fa innahu lam yaqsid al-wada'. Dia tidak sengaja, tidak bertujuan memasukkan hadis. Kisahnya dia masuk menemui Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Musa bin Thabit Az-Zahid masuk ke siapa? Ke Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Wa huwa yuhadditsu ya. Sementara ya, dia yakni Syarik bin Abdullah sedang ya menceritakan hadis dari jalurnya Al-Amash, dari Abi Sufyan, dari Jabir. Falamma dakhala alaihi, yani ketika Musa bin Thabit Az-Zahid masuk menemui Syarik bin Abdullah An-Nakhai, Syarik melihat penampilan Musa bin Thabit Az-Zahid yang masuk kepada dia, dia lihat penampilannya bagus, wajahnya Masya Allah bercahaya begitu. Fa'ajabahu, maka dia kagum melihat Musa bin Thabit. Faqal, maka kata syarik, ini syarik tadi sedang apa ini? Sedang membaca sanad ini. Sedang membaca sanad, hendak menyampaikan hadis Jabir. Tapi terpotong oleh masuknya Musa bin Sa'abit. Agung dia, akhirnya lihat wajahnya percaya, akhirnya dia ngomong. Syarik ini ngomong, man kafarat salatuhu billayli hasuna wajhu bin nahar. Orang siapa sholat, banyak sholatnya di malam hari, wajahnya bagus, tampilannya di siang hari. Ada pun matan hadis Jabir sebenarnya yang diriwayatkan oleh syarik, ya, yaitu ya'qidu syaitan ala qafiyati ahadikum, syaitan mengikat di tengkuk, ya, sini yang belakang, tengkuk yang belakang setelah bagian akhir kepala, ya, tengkuk. Idza huwa nama, apabila dia tidur, salasa uqat, tiga ikatan. Kan begitu, ya? Nah, jadi kalau bangun, baca zikir, lepas satu, wudu lepas yang kedua, kemudian sholat, dua rakaat, lepas tiga-tiganya. Kan begitu. Al-haditha. Fakharaja Thabitun, maka keluar Thabit. Ini tadi, Musa bin Thabit Az-Zahid. Ini keluar dia, yuhadithu an syarik, meriwayatkan hadith dari syarik. Dengan sanad yang sedang dibacakan syarik tadi, yaitu dari Al-A'mas, dari Abi Sufyan, dari Jabir, marfu'an, bahwa Nabi bersabda. Sabdanya Nabi apa sebenarnya? Ya'kidu syaitanu ala qabi al-akhir. Tapi dia yang diriwayatkan, man kathirat salatuhu billayli hasuna wajhu bin nahar. Gara-gara dia sendiri padahal. Dia meriwayatkan ucapannya syarik. Wahada minhu ghaflatun la qasdan wa ta'ammudan. Ini terjadi darinya karena kelalaian dia, tidak bertujuan memasukkan dan menyengaja masukkan hadis. Nah, mukammil mithalun akhar. Wa mithalun akhar al-Hakam ibn Abdullah al-Aili. Qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul al-Hakam ibn Abdullah al-Aili hadithuhu kulluha mawdu'atun. Contoh yang lain, Al-Hakam bin Abdullah Al-Aili, Abu Zur'ah di Masjid mengatakan, saya mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Hakam bin Abdullah Al-Aili hadith-hadithnya semuanya palsu. Baik. Qala Abu Zur'ah, qala Abu Zur'ah, wal-Hakam ibn Abdullah, hadha huwa alladhi yuhadithu anhu Yahya ibn Hamzah tilka al-ahaditha al-munkarati وهو رجل متروك الحديث. Menjelaskan tentang Hakam bin Abdullah Al-Aili. Nah, هذا هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات. Ini dia orang yang meriwayatkan dari Yahya bin Hamzah hadith-hadith itu, yang hadith-hadith munkar itu. Ya. وهو رجل متروك الحديث. Dan dia orang yang hadithnya matruk. Naam. Masih ada contoh berikutnya ini. Kita lawan salif. Kamil. Wa mithalun salif aydan Abdul Malik ibn Abdul Rabbi At-Ta'i. Qala Al-Hafiz Al-Zahabi munkarul hadithi walahu anil walid ibn Muslim khabarun mawdu'un. عبد الملك بن عبد الرب الطائي الحافظ الذهبي هذا كان منكر الحديث حديثه منكر ان dia memiliki riwayat dari Al-Walid bin Muslim riwayat khabar hadith yang maudhu yang palsu. Nعم. مثال رابع. ومثال رابع عطاء بن عجلان قال الحافظ ابن حبان كان قد سمع الحديث فكان لا يدري ما يقول يتلقن كل ما لقن ويجيب فيما يسأل حتى صار يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. Yang keempat, Atha bin Ajlan Al-Hafiz bin Hibban menjelaskan bahwa dia telah mendengar hadith. Fakana la yadri ma yakul. Subhanallah. Fakana la yadri ma yakul. Orang itu tidak sadar apa yang dia katakan. Nah, dia talqanu kullama luqbin. Dia menerima talqin. Setiap kali ditalqin orang, dia terima. Fala yadri ma yaqul. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Semua yang dia dengar, Ini talqin orang, dia ucapkan. Wa yujibu fi ma yus'alu, dan dia selalu menjawab apa saja yang ditanyakan. Hatta sara yarwi al-mawdu'ati 'an al-thiqat, hingga dia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari rawi-rawi yang thiqah. Nah, maka difonis di sini, la yahillu katbu hadithi illa ala sabil i'tibar. Tidak halal, tidak boleh ditulis hadisnya kecuali dalam rangka al-i'tibar. Hanya dalam rangka untuk diperhitungkan dalam syawahid saja, penguat. Nah. Jadi, apa kata Syekh? Fa anta tara annahum yasifuna ar-ruwata bima yunasibu halahum wa yasifuna al-khabara bi annahu mawdu'un. Fata'ammal. Mereka, ya, yakni al-hajar wa ta'dil. Naam, mereka menyifati rawi-rawi itu dengan sifat yang sesuai dengan keadaan mereka, tidak difonis kadzab. Tidak difonis kadzab. Ya kan? Coba mulai dari sini, Al-Hakam bin Abdul Al-Aili. Nah, tidak ada. Abu Zur'ah tidak mengatakan dia kadzab. Nah, dia hanya mengatakan wa alladhi yuhaddithu anhu Yahya bin Hamzah tilka al-hadith al-munkarah. Rajulun matrukul hadith. Nah, cuma seperti itu. Abdul Malik bin Abdi Rabbi At-Ta'i Al-Zahabi mengatakan munkarul hadith, tidak mengatakan kadzab. Atta bin Ajlan Al-Hafid bin Hibban mengatakan la yadri ma yakul yatalakunu kullama lukkina wa yujibu fima yus'alu. Ya, tidak ada fonis bahwa dia kadzab. Tamam? Wasifuna al-khabara bi annahu mawdu', dan mereka menyifati riwayatnya sebagai hadis palsu. Nah, Hakam bin Abdillah al-Aili, Abu Zur'ah mengatakan apa? Hadithuhu kulluha mawdu'ah. Baik. Yuhadithu anhu Yahya ibn Hamzah al-Hadith al-Munkarat. Baik. Abdul Malik bin Abd Rabbi At-Ta'i lahu an al-Walid ibn Muslim khabar mawdu'. Atha' bin Ajlan ibn Hibban mengatakan naba sara hatta sara yarwi al-mawdu'at 'an al-thiqat. Begitu. Jadi hadis-hadisnya difonis mawdu', tapi orangnya tidak difonis kadzab. Fata'ammal. Maka renungkan ini. Ya, ini yang dimaksud tadi oleh Syekh Al-Bukhari, kembali lihat di halaman setelah nukilan dari Alfiyah Al-Iraqi. Kata beliau, wal hukmu anna rawiya nafsahu la yu'tabaru kadzaban. Lakin yusafu hadithu bi annahu hadithun kadzib au mawdu. Hadithnya yang difonis mawdu atau kadzib, tapi orangnya tidak difonis kadzab karena tidak sengaja. Wadih. Barakallahu fikum, naktafi.